إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Sebelum kita melanjutkan baca hadis yang kelima, sebagaimana yang telah kita lewati pelajaran pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, insyaallah terkhusus bagi tulab, para santri, untuk sebelum pelajaran nanti ada pelajaran rendah ini menyampaikan dan membaca atau menyetor hafalan dari hadis yang sudah dilewati sebelumnya pada pertemuan sebelumnya. Jadi kalau misalnya pertemuan sebelumnya hanya satu hadis saja. Kalau sebelumnya tiga hadis, ya tiga hadis itu. Adapun bagi ikhwah yang di luar santri, ya sifatnya tatawu, sifatnya mustahab, dibaca nanti secara bersamaan saja sehingga tidak terlalu panjang untuk menunggu selesainya membaca hadis tersebut. Kemudian sedikit yang perlu ditanbih. Sebagian di antara ikhwah ketika bangkit dari ruku ketika mengangkat tangan ini ada yang mungkin perlu untuk diluruskan dalam hal ini. Jadi mengangkat tangan di dalam sholat itu ya ada dua keadaan. Yang pertama sejajar dengan bahu, ya sejajar dengan bahu. Yang kedua sejajar dengan kedua daun telinga. Dan pada mengangkat tangan ini, baik ketika takbiratul ihram ataupun ketika hendak ruku atau bangkit dari ruku atau ya bangkit dari tasyahud awal, yang menghadap ke arah kiblat dari tangan ini adalah telapak tangan, ya. Jadi bukan ujung jari, bukan. Karena sebagian ada yang kalau mengangkat kedua tangan itu hanya sebatas dada, begitu. Ya. Ya, yang akhirnya yang menghadap ke arah kiblat itu ujung-ujung jarinya, begitu. Jadi harus diangkat sehingga telapak ini menghadap ke arah kiblat. Baik sejajar dengan bahu ataupun sejajar dengan kedua daun telinga. Kemudian yang juga perlu untuk diingatkan, yakni ketika hendak turun untuk sujud. Ya, hendak turun untuk sujud dilakukan oleh makmum setelah yakni imam ya benar-benar pada posisi sujud. Jangan terburu-buru sehingga akhirnya akibatnya bisa mendahului imam. Ya, bisa mendahului imam. Karena di dalam salat perintah bagi makmum adalah mutaba'ah. Ya, mutaba'ah artinya mengikuti, mengiringi. Bukan muwafaqah, bukan membarengi, ya. Bukan membarengi, menyaingi, tetapi mengikuti. Tapi kita masuk hadis yang kelima. Pada matannya, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi Sahibu Umdatil Ahkam, beliau menyatakan Al-Hadisul Khamis, hadis yang kelima, pembahasan kita tentang As-Sawm Fis Safar, ya, berpuasa, hukum berpuasa ketika safar. An Anas ibn Malikin radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fis safari faminna as-sa'imu wa minna al-muftir qala fanazalna manzilan fi yawmin harrin wa aktsaruna dhillan sahibul kisai wa fina man yattaqi asy-syamsa biyadihi qala fasaqata as-suwam ya fasaqata as-suwam wa qama al-muftiruna fa darabu al-abniyata wa saqaw ar-rikab fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ذهب المفطرون اليوم بالأجر. الحديث متفق عليه. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, dahulu kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar. Kemudian di antara kami ada yang berpuasa dan juga di antara kami ada yang berbuka. Kata Anas, kemudian kami singgah di satu persinggahan pada hari yang demikian panas. Dan yang paling banyak ya di antara kami naungannya ya pada kondisi panas seperti itu adalah yang memiliki kisah. Kisah itu pakaian thawb ya, dan umumnya pakaian mereka ya itu dari dua lembar kain, yang satu untuk bagian ya pakaian bawah, terisilakan dengan rida, dengan izar, adapun yang atas disilakan dengan rida. Kemudian wafina man yattaqi asy-syamsa biyadihi. Dan diantara kita, diantara kami ketika itu ada yang karena tidak memiliki kain untuk bernaung. Ya, ada yang hanya sekedar menggunakan tangannya untuk ya menaungi dari panas matahari. Qala kata Anas, fasaqata suwamu. Maka mereka orang-orang yang ketika itu memilih untuk berpuasa, mereka pun yakni sakoto berjatuhan ya, tergeletak di tanah. Ya, karena sangat panas dan sangat lelahnya kondisi ketika itu. Waqama al-muftirun, sementara mereka orang-orang yang memilih untuk berbuka ya, di saat singgah di persinggahan tersebut mereka bangkit. Fa darabul abniyata. Maka atau kemudian mereka segera mendirikan al-abniyah, bangunan yang dimaksud di sini yakni kemah-kemah. Jadi untuk bernaung para sahabat yang lain. ya, dibuatkan, didirikan kemah-kemah. Wasaqaw rikaba, dan mereka pun ya segera memberi minum ar-rikab, yakni kendaraan tunggangan mereka yang kebanyakannya adalah al-ibil, unta. Jadi para sahabat yang tidak berpuasa ini, mereka sigap, ya, tidak menunda-nunda, mereka segera mendirikan kemah, kemudian memberi minum hewan-hewan tunggangan mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menyaksikan yang demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dhahaba al-muftiruna al-yawma bil ajr." Ya, di hari ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang yang berpuasa telah meraup pahala. Ya, meraup pahala yang besar. Taib, ini hadis yang kelima. Kita lihat keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah pada ta'liq hadis yang kelima ini. Qauluhu fi hadisi Anasin radhiyallahu ta'ala anhu, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fis safar, faminna as-sa'imu wa minna al-muftiru. Qala fanazalna manzilan fi yawmin harin wa aktsaruna dhillan sahibul kisa'i. Kata beliau rahimahullah, ay annahu laysa ma'ahum dhillun illa qalilun. Yani, watilah bersama mereka, ya, para sahabat yang ikut safar bersama Rasulullah SAW tersebut, ya, naungan kecuali sedikit saja. Ya, jadi yang membawa kain yang bisa digunakan untuk bernaung dari teriknya panas matahari ketika itu hanya sedikit. Wa ghayatu ma yatadhallalu bihi aktsaruhum dhillan an yaj'ala kisa'ahu 'ala 'udin aw syajaratin. Dan puncak-puncaknya yang banyakkan mereka bisa membuat naungan untuk bernaung, yakni kain, ya, pakaian yang mereka bawa dalam perbekalan tersebut, ya, yang mereka letakkan, ya, di atas ud, yakni ranting, aw syajarah atau pohon, aw nahwi dzalika, atau yang semisal itu, yang intinya bisa untuk cantelan yang dengannya nanti bisa di bawahnya untuk bernaung di bawah kain tersebut. Ya. Wa yastadhillu bih, yang kemudian pemilik kain tadi yang bisa bernaung berteduh di bawahnya. Wa illa, jika tidak, fa ba'duhum kama qal, maka sebagian mereka sebagaimana yang dikatakan oleh Anas di sini, wa minna man yattaqi syamsa biyadihi, bahkan di antara kita ketika itu ada yang, ya, melindungi dirinya dari panas matahari hanya dengan sekedar tangannya, ya, karena tidak ada kain yang bisa digunakan untuk dijadikan naungan. Ya, kira-kira seberapa perlindungan lawak tangan ini untuk melindungi dari panas, ya. Qala, kata Anas, fasaqata suwam wa qama al-muftiruna fa darabul abniyata wa saqaw rikaba fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dhahaba al-muftiruna al-yawma bil ajr kama taqaddam. Jadi pada kelanjutan hadis demikian. Jadi mereka yang memilih untuk berpuasa, ya, berjatuhan, ya, tergeletak di tanah. Sementara mereka yang memilih untuk berbuka ketika itu, mereka bangkit dan segera mendirikan kemah-kemah dan memberi minum, ya, hewan-hewan tunggangan mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, di hari ini mereka orang-orang yang berbuka telah meraup pahala yang besar, karena taqaddam sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, fihi, pada hadis ini, di antara faidah yang bisa dipetik darinya, jawazus shaumi fis safari wa adamihi. Faidah yang pertama dari hadis ini menunjukkan dibolehkannya untuk berpuasa ketika safar, dan dibolehkan pula untuk tidak berpuasa. Jadi pada kondisi safar, dan safar ini termasuk dari uzur, ya, untuk berbuka. Ya, baik itu safar, ya, untuk kepentingan agama ataupun safar untuk kepentingan dunia. Selama itu, ya, merupakan safar, ya, yakni jarak yang orang menganggap itu safar, maka, ya, yang melakukan safar itu dibolehkan baginya untuk berbuka. Ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan safar untuk maksiat. Ya, sebagian ulama memberikan penegasan dalam hal ini, karena ini safar maksiat, maka tidak ada uzur baginya untuk berbuka. Kemudian wafihi, dan pada hadis ini faedah yang berikutnya, kama taqaddama annahu lam yakun 'adatuhum at-tarafuh. Sebagaimana pada keterangan sebelumnya, pada hadis yang sebelumnya, bahwa bukanlah termasuk kebiasaan mereka para sahabat at-tarafuh, yakni bermewah-mewah, berlebih-lebihan, ya, dalam hal penampilan ataupun pakaian. Walihada fi hadzal harri syadid, atas dasar ini pada kondisi yang sangat panas tersebut, wa laysa ma'ahum illa dhillun qalilun, tidak ada yang bersama mereka ketika itu kecuali sedikit naungan saja yang bisa digunakan, yakni naungan yang memang, ya, itu sebagai tempat yang disiapkan untuk bernaung. Ya, makanya pada kejadian ini kata Anas, ya, puncak-puncaknya mereka yang memiliki kain, ya, kain itu pakaian mereka digunakan untuk bernaung, karena mereka tidak membawa, yakni naungan, kecuali sedikit saja, ya, kemah-kemah kecuali sedikit saja. Kemudian kata beliau selanjutnya, walakin, akan tapi, mal jam'u baina qawlihi wa aktsaruna dhillan sahibul kisa wa baina qawlihi fa darabul abniya ila akhiri. Akan tapi di sini bagaimana mengompromikan, menjamakkan, menggabungkan antara ucapan Anas bahwa kebanyakan kami, atau paling banyaknya di antara kami yang membuat naungan adalah orang yang memiliki pakaian atau kain, dengan keterangan Anas pada kelanjutan hadis, fadharabul abniyah, jadi mereka yang tidak berpuasa segera membuat, ya, kemah-kemah. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, al-zahir, al-zahir artinya yang tampak, ya, yang tampak dari perkataan Anas di sini. Annal murada bil awwali, bahwa yang dimaksud naungan pada perkataan yang pertama, yakni wa aktsaru nadhilan sahibul kisa, adalah dhilur raqib, yakni naungan ar-raqib, ya, seorang yang berkendara, yaitu menunggang tunggangannya. Maksudnya apa? Ai annahum idza raqibu laisa ma'ahum dhillun. Yani bahasanya mereka ketika di atas tunggangan mereka itu tidak ada naungan khusus, ya, yang dibuat di atas tunggangannya. Bal aktsaruhum dhillan man yataqi syamsa bikisaihi. Bahkan kebanyakan dari mereka, ya, menjadikan naungan untuk mereka dari panas matahari tersebut adalah dengan kainnya. Ya, dengan kainnya. Jadi karena memang, ya, tunggangan mereka tidak dibuatkan, yakni naungan khusus, maka ketika panas yang demikian terik tersebut, mereka menggunakan kain-kain yang mereka letakkan, ya, di atas kepala-kepala mereka. Wa minhum man yattaqiha biyadihi, bahkan di antara mereka ada yang melindungi diri mereka dari panas matahari tersebut hanya sekedar dengan tangannya. Ini maksudnya yang pertama. Adapun pada ucapan Anas wa qauluhu fa darabul abniyah, maka mereka, orang-orang yang tidak berpuasa ini, segera mendirikan abniyah, ya, bangunan yang dimaksud kemah. Ai dhillun nazil, yakni yang dimaksud adalah naungan yang memang disiapkan ketika singgah. Ya, ketika singgah. Ini yang dimaksud al-abniyah, yakni bangunan atau kemah yang dipasang ketika singgah. Kemudian kata beliau, beliau membawakan berikutnya kemungkinan makna yang lain. Au anna jumhurahum wa aktsarahum, atau bisa jadi makna berikutnya bahwa kebanyakan atau mayoritas mereka laisa ma'ahum abniyatun, tidak ada, yakni kemah-kemah yang mereka miliki, illa li khawasihim, kecuali untuk orang-orang khususnya saja. Ya, ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti, ya, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kemungkinan yang kedua dari makna fadarabu al-abniyah. Jadi mereka mendirikan kemah yang memang itu khusus untuk orang-orang khusus, termasuk padanya mimbabi aula adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata beliau wal awwalu ahsanu, adapun, ya, penafsiran dengan yang pertama, ya, itu lebih bagus. Yani bahasanya yang dimaksud di sini adalah, yani, naungan yang dipakai ketika berteduh, ya, yang disiapkan untuk mereka pasukan, ya, atau orang-orang yang ikut safar tersebut untuk berteduh di bawahnya, bukan hanya sekedar untuk orang-orang khusus saja. Kemudian faedah berikutnya. Wa fihi anna khidmatal ashabi wal ahli wa nahwihim fis safari wal hadri fiha fadlun azim. Di antara faedah hadis ini, bahasanya membantu al-ashab, ya, rekan-rekan atau teman-teman atau sahabat-sahabat, wal-ahl, demikian juga membantu keluarga. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, dan beliau adalah sebaik-baik contoh bagaimana beliau membantu, ya, istri-istri beliau, termasuk dan perkara yang itu menjadi kebutuhan beliau pun terkadang beliau menempuhnya sendiri, baik itu yakni menembel, ya, pakaian yang koyak ataupun hal yang semisalnya. Adapun terkait dengan khidmat, ya, seorang istri terhadap suami, maka tidak diragukan lagi hal yang demikian hukumnya wajib. Ya, seorang istri berkhidmat kepada suaminya, membantu apa yang menjadi urusannya, kebutuhannya, itu wajib. Sebagaimana ditegaskan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, ketika beliau membantah orang-orang yang berpendapat bahwa berkhidmat istri kepada suami sifatnya sunnah saja. Ini tidak benar. Karena itu adalah imbal balik dari kewajiban suami memberikan nafkah, ya, kepada istri. Kemudian hal yang demikian, yakni membantu teman-teman ataupun membantu keluarga, baik ketika safar dalam perjalanan, demikian pula ketika mukim. Al-hadar maknanya mukim. Padanya mengandung keutamaan yang besar. Walihada, atas dasar inilah, kanu a'zama ajran minas suwami bisababi maqamu bihi minal a'mal. Atas dasar inilah mereka, orang-orang yang memilih untuk berbuka ketika safar tersebut pada kondisi yang sangat panas tadi, ya, dengan apa yang mereka lakukan dari amalan-amalan, ya, yang tidak bisa dilakukan oleh mereka yang memilih untuk berpuasa, baik mendirikan kemah, demikian pula meminumi hewan-hewan tunggangan mereka, apa yang mereka lakukan ini, ya, menjadikan mereka meraih pahala yang besar yang tidak didapatkan oleh saudara-saudara mereka yang berpuasa tersebut, ya, yang sampai karena kondisi yang sangat berat tersebut berjatuhan, ya. Kemudian kata beliau, walau kanu mislahum, seandainya keadaan mereka, orang-orang yang berbuka tersebut, dengan apa yang mereka lakukan dari bantuan, ya, amalan, keadaan mereka semisal dengan yang berpuasa, tidak ada bedanya. Lam yakul, tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan zahabal muftiruna al-yawma bil ajr. Bahasanya orang-orang yang berbuka di hari ini mereka telah meraup pahala. Bal yakulu, bahkan, ya, bisa saja Nabi mengatakan kanal muftirun kasuwami fil ajr. Bahasanya mereka yang berbuka sebagaimana orang-orang yang berpuasa dari sisi pahalanya. Wa nahwi dzalik, dan ucapan yang semisal itu. Kemudian kata beliau, lakin, akan tapi, yufhamu min qawlihi annahum dhahabu bih, dipahami dari sabda beliau bahasanya mereka dhahabu bihi, yakni bil ajr, meraih, meraup pahala dengannya, dengan apa yang mereka amalkan tersebut, annahum kanu a'zama, menunjukkan bahasanya mereka, orang-orang yang berbuka puasa kemudian menempuh amalan-amalan untuk membantu teman-temannya menyiapkan kemah, memberi minum hewan-hewan tunggangan mereka, ya, kedudukan mereka lebih agung. طيب Al-Imam Ibn Uzaymin rahimahullah pada Tanbihul Afham, beliau menerangkan bahwa jika ada yang berpikiran bahwa bukankah mereka terluput dari pahala puasa, ya, tidak sebagaimana mereka yang memilih berpuasa, kok bisa, ya, mereka, ya, meraup pahala yang lebih besar dibandingkannya berpuasa. Beliau menerangkan, ya, bahasanya mereka yang memilih untuk berbuka, ya, karena udzur safar ini, ya, mereka nanti akan mengqadha'nya, ya, di hari-hari yang lain, dan berbukanya mereka itu sesuatu yang dibolehkan di dalam syariat. Dan dengan mereka bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa itulah, ya, yang menjadikan mereka lebih besar pahalanya, ya, dibandingkan orang-orang yang memilih untuk berpuasa. Terlebih lagi, ya, pada kondisi yang masyakoh semisal itu, ya, bahkan Al-Imam bin Ubbas rahimahullah, ya, pada syarah hadis ini menegaskan pada kondisi yang semisal ini bahasanya berbuka itu afdol. Ya, berbuka afdol. Dan tentu yang namanya afdol, ya, itu sisi pahalanya lebih besar. Terlebih lagi, ya, dengan itu bisa melakukan hal-hal dari kebaikan, ya, yang tidak bisa dilakukan oleh mereka yang mempertahankan diri untuk berpuasa. Kemudian, wa fi ba'dir riwayat, pada sebagian riwayat yang lain di hadis ini, di antara yang mereka lakukan, ya, para sahabat, ya, yang memilih untuk berbuka tersebut, saat mereka singgah di persinggahan tadi, wahtatabu wa amilul a'mala kullaha, dan mereka pun ihtatabu, ya, yakni mencari hatab, yakni mencari kayu bakar, karena hal yang sangat dibutuhkan, terlebih pada kondisi malam hari, ya, di padang pasir, ya, kondisi yang sangat dingin, butuh adanya penghangat, ya. Maka segera mereka, ya, mencari kayu bakar untuk dikumpulkan dan melakukan seluruh amalan-amalan kebaikan yang bisa mereka lakukan untuk membantu yang lainnya tadi. Tayib, ini sementara yang kita pelajari. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.